Nah, jadi kalau tanwin di hadapannya ada alif, itu tidak dibaca panjang aziman, tapi tanwinnya aja aziman. Terus tamilumelan aziman waliyahiya ma'aribu lain atitana sholihan fasawfa yakunu lisaman. Biasakan seperti tadi mailan saufa, itu suaranya pada i kalau ya, suaranya pada u kalau wau, tidak condong kepada o. Fasawfa fasawfa yakunu lisaman. Nah, terus fala junaha alaika aina ma taqumu fala yasiluna ilaikuma hayata lima tu'aduna fakana baina dhalika qawaman. Wakana baina dhalika qawaman. Wakana baina dhalika qawaman. Satu lagi sedikit. Wakana baina dhalika qawaman. Nah, karena yang itu, yang ini datang lagi. Dipertahankan, coba ulangi. Wakana baina dhalika qawaman. Nah, terus wala mauludun wajasin. Wala mauludun wajasin. Ulangi. Wala mauludun wajasin. Baik. Yang seperti ini biasanya mempertahankan untuk tidak salah pada bacaan mad. Tapi kurangnya dia terlalu tertarik. Mad yang seharusnya dua jadi lebih. Jadi tidak juga terlalu panjang ya dalam ini, cuman dia biasanya karena takut salah dalam membaca madnya. Nah, yang jelas itu sudah ya biasakan jadi apa, kalau yang anak alami itu asal kita lihat huruf dalam Al-Quran sepertinya tidak akan membuat kita salah dalam mengucapkan, karena sudah jelas ini hurufnya wala mauludun huwa jazin. Ya, jadi yang panjang seperti ini, yang tidak seperti ini, yang suaranya au seperti ini, ya tinggal ketenangan ketika membaca. Tadi itu biasanya yang seperti ini dan yang tadi kita dengarkan itu karena kurang dipakai untuk membaca Qurannya, gitu. Jadi saya ingatkan kembali, jangan sampai kita tapi ya memang dengan kesibukannya yang punya kerja saja, yang anak sehari-hari di masjid ini saja. Subhanallah, kalau kita tidak betul-betul mengkondisikan diri, itu kadang-kadang lihat kandang ayam pengen beres-beres, lihat ini kan padahal bukan pekerjaan yang diatur oleh seorang yang akan gaji kita, gitu. Nah, ini memang problematika dalam tubuh kaum muslimin ini. Tapi kita saling mengingatkan, ahlu sunnah tidak sebatasnya seperti itu. Jadi ke depan kita saling perbaiki insyaallah. Terus wala mauludun wajasin. Huanya tertarik ya. Tertarik mas, coba ulangin. Wala mauludun wajasin. Yang lain jadi ketendang. Wala mauludun wajasin. Nah, itu sudah kayaknya sudah ada usaha betul-betul. Terus wala mauludun. Ya, ini sudah betul. Sebelum ini sudah betul tadi. Coba. wala mauludun huwa jasir. Nah, nanti pendekan ya, yang la-nya seperti ini. Jadi mad nanti dalam bacaan Al-Quran itu memang ada yang bacaannya seperti ada yang lebih panjang lagi seperti an-un, ada gitu. Nah, kalau yang seperti ini, mad-mad yang baru saja kita lewat itu adalah mad yang tidak terlalu panjang bentangannya itu. Jadi kalau disebutkan dua harokat, kadang-kadang diilustrasikan dengan dua gerakan jari. Wala mauludun, wala, jadi tidak ini. Kalau dulu anda lihat halaqah di Mesir itu, wala mauludun, yang dengar itu sambil. Kalau ketika ini, kadang anak enggak setuju juga karena memang tidak seperti salaf mereka. Nah, jadi memperingatkan mati itu kan si yang mendengarkannya itu. Nah, tapi kita tidak mendapatkan pelajaran kayak gitu dari para ulama. Nah, teruskan wa ma kafara. Wa ma kafara Sulaiman. Nah, terus. Ma la disul khairu sa'atin. Nah, terus. Akhahu inna suitu. Asaitu. Asaitu. Nah. Ahahu in asaitu. Nah. Fa'wa ya sa'ata asi. Fa'wa ya sa'ata asi. Ahi. Nah. Tayyib. Kalau apa pelajaran yang bisa diambil dari bacaan ikhwan kita ini, jadi apa? Apa tadi anda mau bilang? Nah, tidak terlalu terbiasa dalam membaca mad, tapi ada usaha untuk supaya bacaan mad beda dengan yang tidak mad, gitu. Sehingga ada perasaan takut salah tidak mad, sehingga dia tarik suaranya, cuman kepanjangan. Nah, itu terlihat belum biasanya, mas. Itu terlihat belum biasanya. Nah, sehingga emang harus sering terus nanti dibiasakan seperti itu. Dan sekali lagi, insyaallah ini yang termasuk kepada kalimat yatata'ka dalam hadis. Man qara'a al-Qur'an wa huwa yatata'ka, dan dia terbata-bata, susah mau baca panjang tertukar dengan yang pendek, atau sudah tahu ini panjang, panjang tertukar dengan mad yang lain. Itu yatata'ka. Kalau kita dalam rangka mengamalkan hadis ini, ya mudah-mudahan kita dapat dua kali pahala, ya, insyaallah. Jadi jangan berhenti terus, ya, belajar, kemudian perdengarkan, karena kalau tidak diperdengarkan bacaan Quran itu nggak bisa. Dia seperti selu kama ra'aitu muni usalli. Kalau kita tidak lihat caranya sholat bagaimana yang benar, nggak bisa. Atau caranya wudhu itu seperti pelajaran-pelajaran salat dan wudu. Sehingga sahabat radhiyallahu anhu ketika mengajari sahabat yang lain berwudu, ya Rasulullah SAW, diperlihatkan wudunya ini begini. Dari awal sampai akhir diperlihatkan. Sehingga nanti sahabat yang lain melihat, inilah wudu yang aku lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bacaan Al-Qur'an juga seperti itu. Jadi kalau tidak belajar musafahah seperti ini langsung, nggak tahu di mana salahnya nanti. Atau misalkan kita merasa aduh kumahnya udah kayak gini, misalkan bacaannya masih gini, nggak keluar, atau besok pagi nggak hadir lagi, misalkan karena salah terus atau gimana nggak bisa. Ya sudah, dia enggak masuk ya tata-tata nanti. Atau di luarnya enggak belajar juga. Mending kalau misalkan nanti ada privat lah, misalkan ke siapa yang bisa istifadah. Itu lebih mending. Tapi insyaallah dalam hal ini innallaha la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah saja dalam masalah hak itu enggak malu. Ya gitu. Makanya kita harus terus berusaha. Kemudian yang ana ingatkan Mas dari Jawa ya? Jangan dibawa lidahnya ke lidah Quran. Biasakan. Biasanya orang Jawa terbawa lidahnya ketika mengucapkan ain. Ya. Itu kita biasakan a. Ya. Enggak tahu apakah emang karena kental lidah Jawanya sehingga a jadi nga. Itu ana dengar dari bapak dulu. Jadi bapak tuh cerita karena memang sering dengan orang Jawa. Itu orang Jawanya pasih kalau bapak itu rahimahullah. Saya sampai ana itu kalau ditanya orang waktu kecil, bapak dari mana? Dari Jawa. Karena kalau ketemu dengan orang Jawa, ngobrolnya Jawa. Ini bapak tuh orang mana? Padahal orang Malang, Bong, Garut gitu. Cuma dia trans ke dulu itu rahimahullah ke Sumatera, di situ banyak orang Jawa. Kemudian perantauannya ke Solo, ke mana? Dan Jawanya kepake gitu. Nah dia, tapi waktu itu di Garutnya rajin ngobong di santren, tahu bagaimana cara tajwid yang benar. Nah pas di Jawa dengan orang-orang Jawa itu dia menceritakan mereka itu kalau yang tidak belajarnya itu dalam bahasa apa ya, ghairil maghdubi alaihim wala patolin katanya gitu. Didengarnya begitu, ghairil maghdubi alaihim wala patolin gitu. Ternyata ya emang ya lidah Jawa begitu, wala betolin mungkin gitu kan. Apa karena saking kentalnya mungkin lidah Jawa itu sampai terbawa seperti itu. Bapak lidahnya kelihatan ketika mempraktekkan yang itu. Ana masih ingat. Oh gitu. Ternyata ana dengar kesini sini. Oh iya, orang Jawa kok menyebutkan angin itu kalau tidak terbiasa jadi nggak, ya Mas ya. Nah ini harus dilatih nih, jangan sampai terbiasa. Jadi harus dibiasakan yang Jawa-Jawa, Jawa-Jawa. Tetap jadi kata Ustaz Lukman pernah begitu dalam ceramahnya juga. Kalau baca Quran Mas, jangan dibawa itu lidah Jawanya katanya gitu. Jadi itu dalam ceramah beliau waktu taklim apa gitu, ana nggak lupa gitu. Beliau memperingatkan ikhwah ahlu sunnah waktu itu untuk membaca Quran jangan dengan lidah Jawa gitu, tapi dengan lidah, karena kebetulan Ustaz Luqman Allah di daerah Jawa kan beliau ini yang besarnya. Jadi untuk Quran kita tetap harus belajar bagaimana seperti kita belajar wudu, belajar sholat itu kalau Quran itu. Makanya idealnya itu Quran belajar kepada orang yang memang pernah belajar langsung gitu. Karena Quran ini diambil secara musyafahah. Jibril dari Allah Subhanahu wa taala langsung dengar dari Allah bagaimana Allah mengucapkan ayat ini. Jibril alaihi salam dari Allah Subhanahu wa taala setelah selesai bagaimana bacaannya disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam mendengar langsung dari Jibril alaihi salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat juga begitu langsung. Jadi belajar Quran itu memang kesini-kesini para asatid juga sering mengingatkan ini belajarnya harus talaqqi. Gitu, harus dengan talaqqi. Melihat bagaimana si guru mengucapkan ayat tersebut. Nah, maka ana ingatkan dari sekarang ini bukan tidak menutup kemungkinan mesti ada yang masih salah juga dari bimbingan ana dalam membaca ayat-ayat. Jadi nanti kalau misalkan antum mau tahu salahnya di mana, antum harus duduk di ustaz yang lain. Itu yang disebutkan oleh Syekh Bazmul. Jadi kalau antum ingin tahu kekurangan Syekh ini, duduk di Syekh yang lain. Artinya bukan pula untuk cari-cari kekurangan. Ya, artinya ada sesuatu yang memang harus dibetulkan, ya duduk dengan syekh yang lain sehingga oh ini kurangnya di sini, ini kurang di sini. Dan mesti ada hal yang masih kurang dari anak. Jadi kalau misalkan antum nanti dapat faedah dari ustaz yang lain, dan harus diusahakan cari ustaz yang lain untuk benar enggak yang diajarkan anak. Kalau ada yang salah, datang lagi ke anak, itu salah dalam masalah ini. Itu faedah. Kita juga belajar, saling belajar gitu. Artinya anak juga kalau ada kesempatan dapat guru yang lain, kita belajar juga kalau ada, dan kalau ada kesempatan Allah takdirkan seperti itu. Nah, inilah karena ahlu sunnah itu tidak akan pernah berhenti belajar. Kita itu enggak akan pernah berhenti belajar sampai kapanpun ada kesempatan, Allah berikan kesempatan belajar, belajar. Nah, sampai kita pakai prinsip Imam Ahmad rahimahullah, ila lahad. Sampai lahad kita sudah selesai istirahat selama-lamanya untuk mendapatkan pertanggungjawaban nantinya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya yang terlambat mau terus baca. Nah. Rukuknya kenakan. Sambil mainan awinan. Waliyafiha ma'aribu. Lain atayna salihan. Coba sekali lagi apa? Lain atayna salihan. Nah. Fasawfa yakunu lijaman. Ulangi. Fasawfa yakunu lijaman. Ulangi. Fasawfa yakunu lijaman. Nah, jangan tanggung mengucapkan hurufnya. Karena melihat dari huruf ada yang belum pas, coba. Fasawfa yakunu lijaman. Pengucapan kas, coba. Sepertinya tadi kurang pas gitu. Mau ke kop enggak, ke kaf enggak gitu. Nah, ya ya ku kupu kupu. Nah. Coba sekali lagi. Fasauka yaku lisan. Atau memang tabiatnya begitu. Nah, ku itu di depan ko, ya serap ko ya. Jadi jangan ya ku ya, jangan masuk dulu ke kof kemudian ke belakang ke depannya, tapi langsung ke kaf. Ya ku ya ku. Ya. Terus. Aina ma yakunu. Awas, ulangi. Aina ma takunu. Rasakan lagi coba. Aina ma takunu. Di mana coba terus? Aina ma takunu. Ana tadi ingatkan pengucapan huruf kaf. Jangan teralihkan konsentrasi antum yang lain, Abu Hilmi. Yang lain juga tetap dirasakan terus. Aina ma takunu. Belum kerasa kayaknya nih. Ulangi. Aina ma takunu. Ai Abu Hilmi. Coba. Nah, gitu. Oke, tapi mana disebut ai. Coba. Aina ma takunu. Ingat ya, ai ya. Fathah ke iya, suaranya ke ai. Ai. Kalau ini Sunda biasanya. Sunda yang banyak kayak gini tuh biasanya. Enggak tahu kalau Jawa. Orang Sunda itu seperti itu. Ya. Ae, a, fa, ao, fa, sao, fa. Itu sering dari orang tua dulu ya. Yang sudah muda-muda dulu, sekarang tua. Ibu juga sudah termasuk ya. Orang tua, orang muda dulu. Baik. Ai nama. Ai nama takun. Nah, terus? Fala fala yasjuduna ilaikuma. Hai hatta lillah. Nah, ini memang sudah lidah buaya ini. Sudah orang tua ini. Hai. Hai hatta. Diperjelas malah. Hai. Nah, kalau sudah kebiasaan begitu, jadi susah kadang-kadang. Cuman ya harus terus aja. Jadi apa terus oh seperti ini gitu. Hai hata. Itu kalau sudah jadi kebiasaan, memang masya Allah. Makanya ini jadi faedah yang belum punya anak. Nih awas, kalau sudah punya anak nanti bawa ke TK untuk belajar. Kalau misalkan jauh, makanya kita sekarang harus belajar. Nanti anaknya kita yang belajari. Gitu. Terus. Wakana baina dzalika qawaman. Walana mauludun wajajin. غير saya bisa enggak غير nah coba ulangi Baik, nanti yang lain coba. Mungkin ada perubahan yang lain. Akhafu in asaitu. Asaitu. Akhafu in asaitu. Nah. Pernah ada yang dengar enggak di qiraah yang lain ada yang seperti itu enggak? Yang bacaannya sa'it. Asaitu. Yang ada paling majreha ya. Iya majreha. Imalahnya yang majreha. Kayaknya enggak bisa ditoleransi Abu Yumi. Enggak ada di qiraah lain. Kalau ada bacaan di qiraah lain enggak apa-apa dilanjut. Tapi kalau tidak ada harus betul ini berarti ke-i ini. Ya, asaitu. Terus akhafu in asaitu. Terus Pak Umar ya. Kalau sahu bisa ya, enggak sahu. Berani Pak Waria? Pak Waria, yangnya satu ya. Iya. Pak Waria sahu ada api. Nah, berarti ini kakak yangnya belum lulus nih. Harus terus dirasakan ya, kalau yang tadi itu tidak sesuai dengan apa yang datang dari bacaannya, karena di sini juga diingatkan bahwa diingatkan nggak linnya bahwa suara yang seperti ini ke ai bukan ke ae. Ada peringatan nggak dari penulis ketika membahas lin? Nah, apa lagi? Doma diikuti oleh sukun. Al-Muhim ini bacaan lin. Nah, lin. Antum dengar aja nanti dari penulisnya. Kebagaimana lin? Kalau yang anda dapatkan lin itu enggak ada suara ke a, ke o ketika wau atau ke e ketika iya. Bahkan ketika mengucapkan apa kasroh juga diingatkan tidak ke e. Ini kadang-kadang ada apa ya Coba dengar dari ceramah-ceramah Ustaz Lukman. Itu apa? Tapi bukan dalam Al-Qur'an. Memang bisa saja I itu ke E. Apa ya, beliau sering menyebutkan dalam ceramah itu yang I ini ternyata larinya ke E. Ustaz Lukman itu sering begitu. Yang anda dapatkan dari Ustaz Lukman itu seperti apa ya, apa seperti ya, emang karena kalimat-kalimat apa itu mah, jadi kalau dalam bahasa Arab ma'ami ya, kalau sudah kebiasaan antum perbaikin itu perkara-perkara yang salah, artinya kan perbaiki menurut bahasa Indonesia, tapi kalau sudah ada kebiasaan mengucapkan perbaikin terus apa ada lagi gitu. Nah, ana ambil faedah dari kalau misalkan baca yang kayak gini gitu, emang ada gitu ya yang orang mengucapkan I ke E. Nah, dalam bahasa-bahasa percakapan kadang itu terbawa dari orang-orang Jawa, lidah Jawa atau gak tahu lidah apa yang dimaksud seperti itu. Pas ada dengarkan, oh begini mungkin. Tapi dalam Al-Quran beliau pasti gak ada kebawa yang seperti ini gitu. Cuman apa, ana baru dapatkan dalam bahasa Indonesianya orang ternyata I ada terucap dengan E gitu, sering gitu, sampai anak-anak juga jadi latah mengikuti seperti itu. Oh ya, ini mungkin seperti ini gitu. Nah, cuman kalau dalam bahasa Al-Qur'annya ana belum mendapatkan yang kasroh kepada suara E. Kalau yang lin fathah ke ya, baru saja kita dengar ada memang yang seperti itu. Nah, makanya dalam bahasa Al-Quran Ustaz Lukman juga sering mengingatkan, awas akhi antum baca Quran jangan dengan lidah Jawa gitu. Ada gitu dengan lidah Jawa. Ada, teringat lagi ke Bapak, oh iya ada juga orang yang baca Quran dengan lidah Jawa. Bahkan orang yang sengaja merendahkan Quran kan sekarang lagamnya lagam Jawa. Teruskan siapa? Tamilu mainan aziman waniyafi nama alifu. Kayaknya terus harusnya dilanjut. Ada. Nah. Biyuriyahu ma'asau a'atihi ma'at. Qala dhalika baini wa bainaka. Sekali lagi. Qala dhalika baini wa bainaka. Dipaskan ya, Pak. Ulang lagi, Pak. Ya, paskan yang pendek-pendeknya. Qala dhalika baini wa bainaka. Jangan ditendang itu yang panjangnya. Ini yang punya panjang maksudnya? Apanya? Yang pun panjang. Iya. Qala dhalika baini wa bainaka. Nah, jangan itu jangan ditarik. Baini wa bainaka. Ulangi. Qala dhalika baini wa bainaka. Nah, kaf ini ke bawah sama ni ini. Nah, kafnya jangan ke bawah sama ni. Ulangi. Qala dhalika baini wa bainaka. Bainaka. Nah, terus. Ra'aitu ahada ra'aitu ahada asara kawkaban. Ulangi. Ra'aitu ahada ra'aitu ahada asara kawkaban. Kalau test driver ya, itu kakinya masih turun kalau belok. Jangan turun. Ya, terus. Ulangi. Ulang lagi, Ustaz. Iya. Ra'autu ahadama. Ra'aitu ahada asharo kawkaban. Ulangi. Ra'aitu ahada asharo kawkaban. Ingat-ingat yang pendek, yang panjang, kayak apa? Coba. Ra'aitu ahada asharo kawkaban. Ingat yang ini lupa. Padahal sama ini hurufnya. Iya, makanya jangan dibaca panjang. Ra'aitu ahada asharo kawkaban. Lagi. Ra'aitu ahada asharo kawkaban. Kembali lagi. Ra'aitu ahada asharo kawkaban. Pendeknya dipaskan ya, Pak. Ra'aitu ahada asharo kawkaban. Gimana Abu Sadat yang panjang? Ra'nya panjang. Terus apa lagi yang panjang? Ra'aitu panjang. Nah, oh, harusnya ra'aitu. Nah, gitu. Ra'aitu ahada asharo kawkaban. Ini kalau baca begini, Pak, lihat. Ya. Ra'aitu. Ra'aitu yang mana yang betul? Yang kedua. Ya, gitu coba. Ra'aitu. Katanya yang kedua, Pak. Ya. Ra'aitu. Itu nih, ya. Jangan ditarik. Ya. Ra'aitu. Nah. Ra'aitu. Tuh. Iya. Jangan ditarik. Ra'aitu. Ra'aitu. Ya, Pak. Ra'aitu. Ra'aitu. Ra'aitu. Ra'aitu. Jangan ra'aitu. Ra'aitu. Ra'aitu. Jangan ditarik. Ra'aitu. Ra'aitu. Anak dengan kalau anak kedengaran kayak gitu enggak? Ra'aitu sama enggak tadi? Beda. Ah, ya anak berarti. Coba. Ra'aitu. Ra'aitu. Nah, itunya kebanyakan. Ra'aitu. Ah, gitu. Ra'aitu. Ra'aitu. Ra. Ra. Ra. Ra. Ra'aitu. Ra'aitu. Ra. Ra'aitu. Ra'aitu. Ra'aitu. Kok bisa ya? Ketarik itu sedikit. Ra. Eh. Ra. Ra. Ra'aitu. Eh, coba. Ra'aitu. Nah, ya. Ra'aitu ahada asharo kawkaban. Mas, coba baca tadi liuriyahuma. Segitu aja. Liuriyahuma. Liuriyahuma. Coba lagi. Liuriyahuma. Nah, li seperti itu. Ro juga seperti li. Liuriyahuma tidak. Liuriyahuma. Liuriyahuma. Liuriyahuma ra'aitu. Ra'aitu. Dah eta. Nah, kok ada kanan-kanan gitu. Ya, yeah, coba. Ulang itu, Pak. Iya. Ra'aitu ahada asharo kawkaban. Ah, begitu aja Pak bahasanya. Tenang, terus. Nah, ala hudan au fi dholalin. Nah. Jika ilah, nah ini ke bawah. Jika ilah yakuna alaika harotun. Ulangi. Jika ilah yakuna alaika harotun. Eh, ulangi. Harotun. Nah, harotunnya. Ya. Coba, bisa enggak? Harotun. Ya. Harotun. Dari jika ilah bisa enggak? Bisa. Likaila yakuna alaika harotun. Nah, pindahnya kemana tuh? Nah, ada yang seharusnya panjang terbawa ro. Likaila yakuna alaika harotun. Nah, ya. Kola Musa litaumihi ya kauni. Berangi. Kola Musa litaumihi ya kauni. Lain. Ada yang enggak pas, Pak Ahmad. Qala Musa li qaumihi ya qaumi. Maksudnya apa? Itu betul, cuman sekarang hurufnya. Qala Musa. Ulangi. Qala Musa li qaumihi ya qaumi. Mau konsentrasi ke huruf ya. Matnya kemarin. Nah, yang tadi bacaannya sudah betul dari harokat. Nah, kemudian Anda menangkap ada huruf yang kurang pas. Tadi bacaannya jangan dilupakan. Baru ke huruf. Ya, terus. Iya, qala. Qala Musa li qaumihi ya qaumi. Nah, huruf apa yang Anda maksudkan, Pak? Qaf itu apa? Nah, qaf ya. Ya. Ini apa lebih dalam tempatnya dengan kaf. Jangan ya kaumi ya, itu mengejar koknya ya. Itu dengan waw berarti ya kau ya kaumi ya kau ya kau. Nah ya, kau. Terus ulangi kau. Qala Musa li qaumihi ya qaumi. Qala Musa li qaumihi ya qaumi. Ya qaumi. Ya qaumi. Ya qaumi. Ada yang hilang itu. Ya qaumi. Ya, itu ada yang hilang. Ya qaumi. Nah, ya qaumi. Ya qaumi. Qaumi. Qaumi. Nah. Teruskan. Qala ya. Qala ya qaumi laisa fi. Qala ya qaumi. Itu ke kaf lagi itu. Ya. Ke kaf lagi ya qaum. O. Nah, o. Qala ya qaumi laisa fi. Ya. Qaf yang pada ya qaumi ya. Itu sama dengan qaf yang pada qala. Pengucapannya qala ya qau. Nah, bangi qala ya qaumi la kafistu dolalatun. Nah, ulang qala ya qaumi la kafistu dolalatun. Mas, nanti qafnya dibetulkan. Teruskan. Wa makana Oh, itu jelas Pak tulisannya yang panjang dan pendek. Ulangi. Wa makana ma'ahu min ilahin. Belum. Wa makana ma'ahu min ilahin. Dapat yang panjang, yang pendeknya ke bawah. Makana ma'ahu min ilahin. Jelas duanya ini. Terus ulangi. Ya. Wa makana ma'ahu min ilahin. Nah, bacaan yang setelah masuk jilid kedua ini kita diusahakan apa dianjurkan tidak memutus-mutuskan bacaannya. Tapi bukan berarti kita juga harus memaksakan, ya. Jadi bisa saja seperti ini kita putus-putuskan, tapi tidak seperti pada satuan huruf yang pada jilid pertama. Wa ma kana ma'ahu min ilahin. Itu lebih selamat. Kita membaca dengan tenang, konsentrasi dalam huruf, dalam mad, ya. Jadi bisa saja maksud putus-putus satu kalimat. Wa ma kana ma'ahu min ilahin. Berarti kita ingin selamat dari panjang pendek kalau begitu. Ya, bisa. Jadi kalau misalkan mutusnya seperti ini enggak apa-apa. Tapi kalau putusnya wa ma ka na ma a hu, nah ini berarti belum bisa nyambung bacaan huruf di jilid yang kedua. Nah, tapi kalau seperti yang tadi itu tidak apa-apa. Ya. Terus bawa kazar. Bawa kazahu mausa. Terus. Kata saya. Sab kulisan. Terus. Bawa kazahu mausa pakodo alaihi. Nah. Kaifa yuwari sawata akhihi. Kaifa yuwari sawata akhihi. Sawata akhihi. Sawata akhihi. Baik. Ulang, Pak. Sudah. Sudah kalau saya. Berapa orang lagi? Dua. Siki ya, sama Ahmad. Terus. Yuri Tamilu. Ulangi ke alam. Ya, Tamilu. Tamilu mairan aziman waliya fiha maharibu lahin atayna lahin ataytana salihan fasawfa yakunu lizaman fala junaha alaika aynama takunu takunu fala yasiruna ilaikuma hayhata lima tu'aduna. Hayhata lima tu'aduna wakana baina dhalika qawaman wala mauludun huwa jazin wa ma kafaru sulaymanu ma labithu ghayra sa'atin akhafu in asaytu fa huwa yasau hata akhi liyuriyahuma sa'atihima qala dhalika bayni wa baynaka. Qala dhalika bayni wa baynaka ra'aytu ahada ashara kawkaban la'ala hudan aw fi dhalalin likay la yakuna 'alayka harajun. Qala Musa liqawmihi ya qawmi qala ya qawmi laysa bi dhalalatun wama kana ma'ahu min ilahin fawakazahu Musa faqadha 'alayhi kaifa yuwari sawata akhihi. Naam. Yes, ma'am. Tamiru mailan adiman waliya fiha ma'arikum waliya fiha makaribu waliya fiha ma'aribu lain ataytana salihan usawfa yakunu lizaman fasawfa yakunu lizaman rumpas fasawfa yakunu lizaman. Fala junaha alaika. Ngambil huruf kayaknya itu konsentrasinya, tapi ketarik suaranya. Fala junaha alaika. Terus aina ma takunu fala fala yasiruna ilaikuma. Ulangi. Fala yasiruna ilaikuma. Hai hata lima tu'aduna. Ulangi. Hai hata lima tu'aduna. Dan ketarik huruf pendek. Hai hata lima. Hai hata lima tu'aduna. Ada yang ke bawah yang panjang jadi pendek. Hai hata lima tu'aduna. Nah, terus. Wa kana baina dhalika qawaman. Ulangi. Wa kana baina dhalika qawaman. Sedikit tertarik. Wa kana baina dhalika qawaman. Nambah. Lihat yang pendeknya, ulangi. Wa kana baina dhalika qawaman. Tadi naknya sudah benar, sekarang taknya. Wa kana baina dhalika qawaman. Terus. Wa la mauludun huwa jasin. Lagi. Wa la mauludun huwa jasin. Nah. Wa ma kafaru Sulaimanu. Ma labithu ghayra sa'at. Ma labithu ghayra sa'atin. Akhafu in asaitu. Lagi. Akhafu in asaitu. Nah. Mariya sa'atan akhim. Lagi. Fa'uwariya sawatan akhi. Berani. Gak ada tanwin di situ. Oh. Fa'uwariya sawatan akhi. Berani, paskan suaranya. Fa'uwariya sawatan akhi. Nah. Ada lagi? Sudah kita lanjut, Mas. Habiskan. Bonus. Nanti ya, bonus dulu ini ya, Pak. Yang terakhirnya pas dari awal. Liyuriyahuma sawatihuma. Qala dhalika baini wa bainaka. Ra'aitu ahada asyara kayf. Ra'aitu ahada asyara kawkaban. Yang pendeknya yang betul kan? Ra'aitu ahada asyara kawkaban. Itu suaranya terlalu melandai. Yang pendeknya. Ra'aitu ahada asyara kawkaban. Enggak ada yang panjang mah di sini. Ra'aitu ahada asyara kawkaban. Nah. Terus? La'ala hudan aw fi dhalalin. Terus? Likai la yakuna alaika harajun. Enggak, terus ulangi. Likai la yakuna alaika harajun. Yang pendeknya ada yang ke bawah panjang. Likai la yakuna alaika harajun. Terus. Qala Musa li qawmihi ya qawmi. Qala ya qawmi laysa bi. Qala ya qawmi laysa bi dhalalatun. Rangi. Qala ya qawmi laysa bi dhalalatun. Ada yang pendek kepanjangan. Qala ya qaumi laisa fi dhalalatin. Terus wa ma kana ma'akum ilahi. Satu yang pendek kepanjangan. Wa ma kana ma'akum min ilahin. Belum berubah. Wa ma kana ma'akum min ilahin. Nah, begitu sama. Terus fa wakadahu Musa فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقُضَى عَلَيْهِ كَيْفَ يُوَارِي سَوْعَةَ أَخِيهِ. Hurufnya betul. كَيْفَ يُوَارِي سَوْعَةَ أَخِيهِ. Berangi huruf dan panjang pendeknya. Kaifa yuwari sawata akhihi. Allah nanti berat ya kayaknya. Bagaimana Pak Sadat? Ya, karena ini yang di awal Musa liqaumihi karena itu kenapa? Terus mana? Qala Musa liqaumihi. Terus pertanyaannya itu ya kecil. Itu ya kecil menandakan bahwa huruf yang berkasrah ini dibaca panjang. Jadi dalam penulisan mushaf itu ya, untuk memanjangkan huruf A kadang dengan ini pada kalimatmu mana ya qaumi ya. Kadang seperti itu. Kalau dalam bahasa Arab kan huruf yang berfathah di depannya ada alif. Dalam mushaf tidak selamanya di seperti itu kan tulisannya. Ada yang seperti itu seperti qala. Ya. Nah. Itu sesuai qala dan penulisan qala jarang atau enggak tahu ada apa enggak ya dalam Al-Qur'an yang penulisannya seperti ya qaumi. Adapun ya dalam bahasa Arab nanti dalam durus lughah kita akan pelajari ya qaumi penulisan dalam bahasa Arabnya ya itu dengan ya dan alif seperti ya Umaru ya Yasiru ya Muhammadu aina kitabuka. Nah tapi kalau dalam mushaf ini katanya untuk menyingkap juga ruang penulisan atau dengan seperti itu ya, jadi diisyaratkan dengan adanya alif kecil di depan huruf yang berfathah dan ya-nya langsung disambungkan dengan huruf yang setelahnya. Demikian juga dengan kasroh, kalau kasroh dengan ya kecil seperti pada liqaumihi atau pada dhamma seperti fawakazahu. Nah, itu waw kecil itu gunanya untuk menandakan kalimat itu adalah bacaan mad. Itu nanti dalam mushaf sering ketemu seperti ini. Makanya alhamdulillah salafiyin ini sekarang sudah menyesuaikan buku-buku pelajaran baca Qur'annya itu dengan mushaf-mushaf yang sudah beredar dengan Rasul Utsmani di bawah seperti ini. Nah, itu ada lagi. Nah, ini perbedaan dal sama lo. Dal? Dal sama lo waktu di kasroh sering bingung di muka. Oh. Iya, yang penting masing-masing ada makhrajnya ya. Da kalau dho itu kan ujung lidah dengan ini. Samanya dengan za. Za atau da maksud za oh satu makhraj. Nah, ini bisa dibantu dengan kita memahami sifatnya. Kalau za termasuk yang istifal, kalau dho itu isti'la. Artinya si lidah itu dia naik yang belakang itu ke atas. Kemudian ada irbak seperti itu. Wo. Kalau za, za. Ri, wi. Ri, wi. Jadi ketika wo itu dikasroh tetap sifatnya diikutkan. Ya. Sifatnya khusso dhobin qid. Nah, sifat yang itu, yang apa itu namanya, itbaq ya, dan isti'la, itu diikutkan pada huruf dho ketika di kasroh juga dhi ya, dhi dhi dhi dhi. Beda apa sifat, tapi sama makhrajnya di situ situ aja, dilatih gitu. Nah, saya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini teringat satu faedah untuk ana juga. Ana dulu belajar Al-Qur'an dengan non alo keponakan ya, dengan keponakan rahimahullah sudah meninggal karena cuci darah kemarin gak kuat karena sudah banyak organ yang terlalu rusak katanya. Dulu beliau yang mengajarkan Quran juga di antaranya. Dan latihan peka yang ana dapatkannya itu dari beliau itu, beliau sering menyalah-nyalahkan baca Qurannya. Ana sampai sudah besar, sampai kalau gak salah ana juga sudah seperti ini sekarang, itu sering beliau masih ngajari Quran warga di situ, di masjid situ ada beberapa orang. Dan caranya masih seperti itu. Tapi ketika itu tuh ana mendengar sesuatu yang tidak sering. Kenapa? Karena caranya dengan menyalah-nyalahkan baca Al-Qur'an itu. Ya. Jadi dia baca Al-Qur'an kemudian disalahkan. Maksudnya untuk mengajarkan kepekaan. Ada yang salah enggak? Di mana salahnya? Ke kita yang belajar itu. Ana sampai ada enggak cara yang seperti ini? Ana sampai masih mencari-cari, kayaknya nggak seperti ini deh. Kalau menyalahkan baca Quran, jadi nggak tega anak itu sekarang itu. Seperti dulu-dulu belajar dengan beliau. Sampai baru saja anak teringat dengan cara-cara majelis kita seperti ini, ada faedah yang besar untuk anak. Ternyata melatih kepekaan anak sendiri dan antum yang hadir di sini dari kesalahan baca yang timbul dari teman-teman kita. Tanpa menyalahkan dan tanpa disengaja, ternyata itu yang salah. Ana peringatkan, ini salah, ini kurang tepat. Ternyata dengan seperti ini faedahnya, masya Allah. Ana nggak usah membaca Al-Quran kemudian ana salahkan bacaannya. Ana khawatir itu tidak termasuk cara yang dibenarkan. Ya, juga datang dari salaf. Ternyata kesalahan itu mendapatkan faedah. Gitu, ya. Jadi selain pahala yang antum dapatkan dari yata-ta itu, ternyata kekurangan-kekurangan itu bisa memberikan faedah-faedah sama yang lain. Yang lain juga jadi tahu kan, ini oh ternyata yang terlalu tertarik suaranya itu begini, yang pasnya begini, yang ini mengatakan hurufnya seperti ini, oh salah begitu teh. Kita dengar, kita tahu salah, tapi kita juga belum tahu bagaimana yang benar. Ternyata pas kita coba mengucapkan, salah juga. Ya, wajar. Orang sepak bola nendang yang benar itu kayak gimana? Yang kayak gitu pas kita nendang, salah doi. Nendang penalti gak nyampe-nyampe ke gawang. Padahal penalti, belum lagi tendangan bebas. Nah, itu artinya perlu latihan. Semuanya perlu latihan. Lidah juga seperti itu. Makanya yang pasnya itu dari segede gini. Lidahnya itu emang masih mudah untuk diluruskan gitu. Jadi untuk yang masih kecil-kecil, anaknya harus terus dibiasakan untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kalau mau diajari oleh bapak ibunya harus benar dulu. Jangan dulu berani mengajarkan ke anak, nanti anak tahu yang salahnya, kita nggak tahu yang benarnya. Tahu-tahu anak pas di periksa sama ustadznya nanti, bagaimana bacaan kayak gini? Khawatir nanti kalau dari kecil itu terbiasa nantinya. Kalau sudah kebiasaan, tadi kita sudah menangkap pengalaman yang sudah terbiasa itu terbawa tua apalagi, ya gitu. Tapi yang muda-muda juga jangan oh masih muda lah ya. Makanya jangan terdahului dengan ketuaan nantinya, sementara kita belum terbiasa dengan yang benarnya. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita tutup kita baca dulu bersama-sama mudzakarah yang kedua tadi. Baik. Tamilu mailan 'aziman. Terus tamilu mailan 'aziman. Terus kan? Wa yabiha ma'aribu lain ataitana salihan fasawfa yakunu lisaman fala junaha alaika aynama takunu fala yasiluna ilaikuma hayhata lima tu'aduna wa kana baina dhalika qawaman wa la mawludun huwa jazin wa ma kafara Sulaymanu ma labithu ghayra sa'atin akhafu in asaytu farwaliya sa'ata akhi liyuriyahu ma sawatihima qala dhalika baini wa bainaka ra'aytu ahada ashara kawkaban la'ala hudan aw fi dhalalin likay la yakuna alayka harajun qala Musa liqawmihi ya qawmi qala ya qawmi laysa bi dhalalatun wa ma kana ma'ahu min ilahin fawajadahu Musa faqadha alayhi kayfa yuwari sawata akhihi. Jazakumullahu khairan. Ana ingat kembali ya bahwa Al-Qur'an itu adalah kitab yang sehari-harinya kita tidak boleh untuk lepas dari membacanya, bahkan mempelajarinya, memahaminya dan mengamalkannya. Syekh bin Baz itu sering mengingatkan ya Ahlus Sunnah untuk membaca dan membaca. Bagaimana kalian mau hafal dibaca saja? Tidak. Karena saya sudah dalam tahap untuk mengarahkan murid-muridnya untuk menghafal kitab ini, gitu, kitab Al-Quran. Kalau misalkan tidak membacanya, bagaimana kamu mau menghafalnya? Jadi minimalnya baca. Syekhani dalam rangka mengingatkan hafalannya, minimal sebelum tidur katanya baca hafalan yang kita hafal. Belum lagi kalau kita punya hanca. Dalam Sunda itu ada hanca, masih tahu hanca? Hanca itu apa ya? Jadi kalau kita baca Quran, selembar, dua lembar, tutup. Nanti besoknya atau jam berapa lagi kita baca teruskan. Itu namanya hanca kalau dalam Quran. Ya, program baca yang sebagian sampai kita tamat membacanya. Itu tidak boleh berhenti ya untuk umat Islam. Karena kita kalau berpikir masalah ibadah kita masih banyak yang kurang ya. Sementara teman-teman kita di Aleppo sana sudah kesulitan untuk melaksanakan ibadah, dan apa juga di negara Myanmar masih belum kunjung berhenti. Kita masih diberikan keamanan alhamdulillah ya, dari situasi seperti ini kita harus banyak-banyak bersyukur, dan juga jangan lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita agar Allah Subhanahu wa taala menyegerakan pertolongan kepada mereka dan memberikan rahmat kepada mereka yang ditimpakan musibah. Amin ya rabbal alamin. Tayib, sepertinya kita skor untuk berdoa dulu ya. Oke. Terima kasih atas kabar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Thank you.